rahsiakan rasa hati ini, melindungkan kasih yang berputik tersembunyi di dasar hati. Kupohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati. Sayang.